suciku kepadamu. Hanya lewat mimpi terwujud, walau kita banyak rintangan, ku berharap menjadi nyata kasih sayangku kepadamu. Hanya lewat mimpi tersalur, walau lintas badai menghalang, ku berharap menjadi nyata. Malam ini kita berjumpa, saling melepaskan rindu. Tapi sayang, hanya dalam mimpi, sekejap saja berlalu. Kasih sayangku kepadamu, hanya lewat mimpi tersalur, walau lintas badai menghalang, ku berharap menjadi nyata. Sekejap saja berlalu.